Belas kasihan, padahal di sekitarnya tertati berjalan pincang. Serban kecukupan, intip kiri kanan lalu curi jatah orang. Peduli sahabat kental kurus kering kelaparan. Tampar kiri kanan alasan untuk makan, padahal semua tahu dia serban kecukupan. Intip kiri kanan lalu curi jatah orang. Sahabat kental kurus kering kelaparan. sesama saja. Dengan binatang selalu perlu makan, namun caranya berbeda dalam memperoleh makanan. Namun kadangkala ada manusia seperti binatang, bahkan manusia lebih keji dari binatang.